وإياكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Masih kita pada hadis yang pertama dalam bab ketakwaan dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qila ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man akraman nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum, kata Nabi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Faqalu, mereka berkata lagi, laisa an hadza nas'alu, bukan tentang itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Yusuf Nabiyullah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Kalau begitu, Nabi Yusuf yang paling mulia, seorang nabi, anak seorang nabi, anak seorang nabi, anak Khalilullah. Yani beliau Yusuf alaihi salam seorang nabi. Anaknya Ya'qub yang juga seorang nabi, juga anaknya Ishaq juga seorang nabi, dan Ishaq anaknya Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi mussalatu wassalam. Berarti nabi anak nabi anak nabi anak Khalilullah. Qalu, mereka berkata lagi, ya Rasulullah, laisa an hadza nas'alu, bukan itu yang kami tanyakan. Qala, kata Nabi, fa an ma'adinil arab tas'alunni, apakah tentang ma'adinul Arab yang kalian tanyakan padaku? Ma'adin diterjemahkan perbendaharaan, atau sesungguhnya yang dimaksud adalah asal usul Arab, keturunan orang-orang Arab. Apakah kalian bertanya tentang asal usul orang-orang Arab? Naam, mereka bertanya tentang itu. Maka kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Kalau begitu, kata Nabi, orang-orang pilihan di zaman jahiliyah, dia tetap pilihan di dalam Islam idza faquhu, kalau mereka dalam keadaan faqih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat faquhu diriwayatkan dengan dhammah, faquhu diriwayatkan pula dengan fathah. Diriwayatkan juga dengan kasrah, faqihu. Faquhu ini menjadi faqih. Kalau faqihu dikasrahkan di kafnya, maka sewazan dengan alimu. Kalau mereka sudah semakin faqih, semakin paham ahkam syariah, semakin paham hukum-hukum syariat. Artinya berilmu dengan ilmu syariat, beramal dengan amalan-amalan yang saleh, maka mereka khiyarnya dari turunan Arabnya akan memiliki nilai kalau diiringi dengan ilmu dan amal. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya yang berkait dengan pembahasan bab, yaitu bab ketakwaan, adalah kalimat pertamanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum di dalam surat Al-Hujurat. Di sini Nabi ketika ditanya siapa manusia yang paling mulia, Nabi menjawab atqahum. Atqahum yakni yang paling bertakwa di antara mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, tetapi dalam hadis ini kita mendapatkan faedah-faedah lain yaitu tentang pertanyaan para sahabat tadi. Berarti yang namanya kemuliaan itu, barakallahu fikum, bisa dari keturunannya seperti Yusuf ibni Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Kenapa kalau dikatakan mulia oleh Nabi SAW? Karena Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Khalilullah. Baik. Demikian pula ketika ditanyakan tentang pertanyaan yang berikutnya, Ma'adinul Arab. Ma'adinul Arab ay usuluhum, ansabuhum, asal-usul mereka, nasab-nasab mereka. Maka dijawab dengan kalimat khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Khiyar adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat atau suku-suku yang bagus, suku-suku yang mulia. Di zaman jahiliyah akan tetap mulia kalau diiringi dengan fiqh Islam, kalau diiringi dengan iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada ketakwaan, maka tidak ada nilainya. Kembali pada kaidah pertama dari jawaban Rasulullah SAW, atqahum lillah, yang paling bertakwa itu paling mulia. Adapun keturunan, adapun nasab, adapun suku-suku, maka dia akan menjadi mulia kalau diiringi dengan ketakwaan. Tanpa ketakwaan, maka tidak ada nilainya. Disebutkan di sini dengan kalimat oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakni anna akraman nas min haitsun nasab, bahwa kemuliaan manusia dari nasab, dari turunan, wal ma'adin, dari asal usulnya, maka itu semua akan menjadi bernilai ketika diiringi dengan ketakwaan. Seorang beriman dengan seorang beriman, yang satu dari turunan yang istimewa, dari Quraisy misalnya, maka memiliki keistimewaan kalau sama-sama beriman. Tetapi ketika yang satu ini tidak memiliki keimanan, maka walaupun dari turunan Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah katakan celaka Abu Lahab dan celakalah dia. Sayasla naran dzat lahab, dia akan masuk neraka dzat lahab. Padahal dari Quraisy, bahkan dari keluarga Nabi, dari Bani Hashim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, inna Allah astafa al-kinanata min Bani Ismail, wastafa Quraishan min Kinana, wastafa Bani Hashim min Quraish, wastafani min Bani Hashim. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan, disebutkan bahwasanya Allah SWT memilih suku Bani Kinana dari kalangan turunan Ismail. Turunan Nabi Ismail inilah yang dijuluki dengan Arab. Maka Abul Arab adalah Ismail alaihi salam. Allah memilih dari turunan Ismail suku Bani Kinana. Bani Kinana ini suku yang besar. Di dalamnya terpecah-pecah menjadi sekian suku lagi. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salam, dan memilih dari Bani Kinana Quraisy. Di antara suku-suku yang ada dalam Bani Kinana adalah Quraisy. Memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan kemudian memilih aku dari Bani Hashim. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan tentang keturunan dirinya. Diambil dari bangsa terbaik, diambil dari suku terbaik, diambil dari keluarga terbaik, dan diambil dari orang terbaik, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi turunan-turunan tadi jangan mengatakan bahwa saya turunan fulan, kalau tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai keutamaan darah biru ataupun darah ini darah itu kalau tidak memiliki ketakwaan. Karena itu kaidah pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Atau Nabi menjawab, atqakum lillah. Ketika ditanya, siapa di antara manusia yang paling mulia? Man akraman nas? Dijawab, atqakum lillah. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 24, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalah ini. Artinya Allah memilih Rasulullah SAW karena Allah Maha tahu tentang keistimewaan beliau alaihissalam dan keistimewaan sukunya dan bangsanya. Maka Allah pilih dari mereka. Ketika ada orang-orang yang protes, kenapa tidak dari kami, kenapa tidak dari kami, maka turunlah ayat ini. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalah kerasulan ini. Demikian dalam surat Al-An'am ayat 24. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita dari manapun, dari suku apapun, dari bangsa apapun, kalau kita menghiasi diri dengan ketakwaan, kita menjadi mulia. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya sekian banyak orang-orang yang turunan budak. Dikatakan turunan budak itu turunan yang paling rendah. Ternyata Allah muliakan mereka dengan keimanan. Seperti Bilal ibn Abi Rabah. Ketika ada yang mengucapkan dengan kalimat, Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam. Rasulullah marah. Marah besar. Dan berkata, fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Dan sahabat tadi bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Bilal, injak kepala saya agar aku yakin engkau lebih mulia dariku. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Sahabat tadi segera bertaubat kepada Allah taala, meminta maaf kepada Bilal dan meminta, injaklah kepalaku agar aku yakin engkau lebih mulia dari aku. Padahal beliau adalah turunan budak. Radhiyallahu taala anhu, Bilal ibn Abi Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Salman al-Farisi. Demikian pula yang tadinya dia budak orang merdeka tapi kemudian diperjualbelikan. Demikian pula kejadian-kejadian yang lain yang orang-orang itu dalam keadaan tadinya dari turunan biasa saja atau malah turunan yang paling bawah ternyata dengan keimanan, dengan ketakwaan, dan dengan keilmuan. Karena kalimat terakhir dikatakan idza faqihu. Idza faqihu itu kalau mereka faqih. Itu menjadi mulia. Betapa banyak para ulama yang ternyata maula. Maula itu artinya bekas budak. Kalau ada pada kesempatan berikutnya kita akan bacakan kisah seorang khalifah yang bertanya, siapa tokoh ulama yang ada di Mekah? Dijawab, Ibn Abi Rabah. Siapa itu? Turunan apa? Dia maula. Maula? Memimpin mereka. Maula itu keturunan budak tadinya. Kemudian dimerdekakan menjadi maula. Siapa yang ada di Yaman? Disebutkan fulan. Dari turunan mana? Maula. Maula juga. Khamilina azakullah menunjukkan apa? Menunjukkan banyak para ulama yang sungguhnya asal-muasalnya dia adalah dari turunan maula. Turunan maula adalah bekas budak dulunya. Ternyata Allah muliakan menjadi tokoh besar. Menjadi imam besar. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan bacakan siapa saja mereka para ulama yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Padahal dari sisi turunan mereka adalah beberapa orang-orang yang dari suku-suku yang asal-muasalnya adalah budak. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang memang benar-benar turunan Quraisy, turunan yang mulia, Masya Allah. Rahimahullahu Ta'ala. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira.